performance by DJ Opus Remix. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.